Mitra Bisnis, Kompas menulis, fenomena jaksa KPK yang mencabut kasasinya dalam kasus Bupati Buol dan kasus istri Nazarudin, Neneng Wahyuni, disebut janggal karena biasanya yang mencabut kasasi adalah terdakwa, bukan jaksa KPK. Apalagi mengingat kedua kasus itu ditangani oleh Hakim Artijo Alkostar yang dikenal tanpa ampun untuk koruptor, dengan terakhir memperberat vonis Angelina Sondakh dari 4,5 tahun menjadi 12 tahun. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Hakim Mahkamah Agung Asep Iwan Iriawan. Pak Asep, apa komentar Anda soal ini? Gini, pencabutan kasasi boleh, KUHAP mengatur di 24, pasal 247, ya, kuncinya dua kata. Satu, kasasi boleh dicabut sewaktu-waktu, ya, sebelum putusan. Ketika perkara itu kasasi ke Mahkamah Agung, ya, kalau sebelum diputus boleh dicabut, ya, oleh pemohon kasasi. Aturan memang hukumnya begitu, boleh aja gitu kan, dicabut, ya. Sekarang kan persoalannya kemarin itu, perkara itu, ya, KPK sudah mencabut duluan. Tapi kan yang ajukan kasasi tidak hanya KPK, Neneng juga kasasi kan. Kedua, itu perkara sudah diputus kemarin kan, jam berapa sore, kemudian sejam kemudian muncul Neneng ngajukan. Ya nggak bisa, kalau sudah diputus ya nggak boleh dicabut. Terlepas KPK soal lain, soal KPK mencabut soal lain. Cuman persoalannya sekarang itu putusan sudah diputus, ya, tapi Neneng mencabut gitu kan. Makanya persoalannya, kenapa dulu Pak Artijo nggak dikembalikan? Mungkin sekali lagi karena dua-duanya mengajukan kasasi gitu, KPK ngajukan kasasi dicabut ya sudah gak ada masalah kan, karena KPK aturan KUHAP membolehkan 247 KUHAP itu, pasal 247, tapi karena Neneng belum mencabut jadi putus gitu kan. Nah persoalannya adalah ya tadi, kenapa KPK harus mencabut gitu kan, kalau memang itu lebih dari 2/3, persoalannya kemudian adalah bagaimana kalau putusan kasasi yang diputus itu lebih ringan dari 2/3 kan? Ataukah KPK akan PK lagi gitu kan? Terus juga kalau si Neneng, misalkan kita kan nggak tahu putusan kasasi, kalau lebih ringan gimana? Ya Neneng seneng kan kalau lebih ringan, tapi KPK harus PK dong, karena di bawah 2/3 kan? Tapi sekali lagi prinsipnya pencabutan kasasi boleh oleh aturan hukum, itu pasal 247. Ya persoalannya mungkin timbul pertanyaan, kenapa dulu KPK ngajuin kasasi gitu kan, kalau memang lebih dari 2/3 kan, lebih dari tuntutan, sekarang dicabut lagi gitu kan. Kalau harapan Bapak terkait sikap KPK ke depannya seperti apa? Karena saat ini banyak spekulasi mengenai sikap KPK ini, Pak. Ya ginilah, sekarang kan ngajukan kasasi kan KPK gitu kan, yang sudah seharusnya sih KPK waktu itu ketika dia ngajukan kasasi ya harusnya terminologinya gini, dengan bahasa yang sederhana, sekali kasasi, sekali itu berarti, sekali itu jadi. Ya harusnya KPK ketika ngajuin kasasi, jangan dicabut dong, tunggu putusan aja gitu kan. Nah, masalahnya kayak tadi kan, kalau dicabut, nanti kalau putusan diringkan dari 2/3 gimana tuh KPK? Harus PK dong. Makanya harusnya saya pikir, ya sudahlah kalau udah kasasi, serahkan keputusannya ke majelis kasasi, apapun yang terjadi. Kan ketika dia menyatakan kasasi, sudah dipertimbangkan masak-masak. Demikian mantan Hakim Mahkamah Agung, Asep Iwan Iriawan. Saya Wendy Lim.